Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, insyaAllah kita melanjutkan pembicaraan kita dari kitab Majalis Syair Ramadan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita masuk pada Al-Majlis Tsani Asyar, yaitu majlis yang ke-12, fi nau'i tsani min tilawatil Qur'an, jenis yang kedua dari tilawatul Qur'an. Setelah Syekh Utsaimin beliau memuji Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyanjung para sahabat Nabi, maka beliau mengatakan, ikhwani, sabaqa fil majlis al-khamis anna tilawat al-Qur'an ala nau'ain, tilawatin lafziyah wa yaqra'atuhu wa taqaddam al-kalam alaiha hunak. Saudaraku, telah berlalu pada majlis yang kelima dulu bahwa tilawah Qur'an itu ada dua macam, tilawah lafziyah, yang telah kita tilawah lafziyah yaitu qira'ah, membaca huruf per huruf, telah penjelasannya telah berlalu pada bab yang kelima itu. Sekarang akan kita pelajari an-nau'u tsani, yaitu macam yang kedua tilawah, yaitu tilawatul hukmih, yaitu tilawah mentilawah hukum-hukumnya, mentilawah hukum-hukumnya, artinya mempelajari, memahami, mempelajari sampai kemudian dia bisa mengamalkan kandungan yang ada dalam Al-Quran tadi. Ini perlu tilawah, perlu pemahaman, membaca sampai mengikutinya. Bitasdiki akhbarihi wa tibai ahkamihi fi'lan lil ma'murat wa tarkan lil manhiyat, yaitu dengan cara membenarkan khabar-khabarnya, kemudian mengikuti hukum-hukumnya, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Itulah tilawah hukmiyah, sehingga intinya adalah melaksanakan, mewujudkan apa yang diajarkan di dalam ajaran Al-Qur'anul Karim. Wahada nau wal ghayatul kubra min inzalil Qur'an. Jenis ini, yaitu tilawah hukmiyah, itulah tujuan, puncak tujuan terbesarnya. Allah turunkan Al-Quran itu bukan untuk bacaan, hias-hiasan. Kalau untuk bacaan, hias-hiasan itu, maka itu orang munafik bisa, orang kafir juga bisa. Baca Quran bisa lihai, bisa bagus. Bahkan ada orang kafir hafal Quran juga ada, tetapi itu enggak ada gunanya karena tidak mengikuti isi kandungannya. Kaum muslimin juga tidak boleh sebatas dia hanya membaca huruf per huruf kemudian enggak nyambung hidupnya dengan isi kandungan Al-Quran tersebut. Tapi yang paling pokok, Quran itu diturunkan untuk yakni diamalkan. Ini tujuan terbesarnya. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 29, di antaranya Allah katakan, Kitabun angsalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadakkaru ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada engkau itu ya Muhammad mubarak, kitab yang penuh dengan barokah. Kebaikannya sangat banyak dari diamalkan, dari ditadabur, difahami, kemudian dari dibaca huruf-hurufnya sampai kemudian difahami, sampai diamalkan, itu keberkahannya sangat banyak. Dan telah kita terangkan, berkah itu maksudnya adalah kasratul khair wa subutu, yaitu banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu. Sehingga Quran kitab yang barokah, kitab yang banyak memberikan kebaikan-kebaikan. Untuk apa Quran diturunkan Allah Ta'ala itu? Bukan untuk sekedar ini kitab mantra, bacaan-bacaan yang sekedar untuk hias-hiasan saja. Tetapi liat dabaru ayati, untuk ditadabur ayat-ayatnya itu, difahami, direnungkan, difahami, waliyadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang mereka punya akal cerdas, jernih, bening, itu dia bisa mengambil pelajaran dari kitab Al-Quran untuk jadikan sebagai panduan kehidupan mereka. Oleh karena itulah, ini para salaf, bagaimana mereka itu betul-betul menggerakkan untuk mempelajari Quran, membenarkan isi kandungannya, menerapkan hukum-hukumnya, baik itu akidah, ibadah, menerapkan akidah yang menunjukkan tauhid mujadkan, yaitu membenarkan apa yang diajarkan tentang masalah keimanan kepada Allah, malaikat, hari akhir dan seterusnya itu. Kemudian para sahabat itu, mereka kebiasaannya jika belajar Quran sebagian kata Ibnu Mas'ud dan yang lain-lainnya, diceritakan tentang para sahabat itu, annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallam asra ayatin lam yatajawazuha hatta yata'allamuha wa ma fiha minal ilmi wal amal. Para sahabat itu ketika mereka yakni mempelajari dari Nabi 10 ayat Al-Qur'an yang diajarkan Nabi, mereka tidak akan melewatinya sampai mereka bisa mengamalkannya. Ini yata'allamuha wa ma fiha minal ilmi wal amal, yaitu dia betul-betul mempelajarinya, memahaminya sampai dia faham ilmunya dan dia mengamalkannya. Sehingga punya semangat, memang punya target bahwa membaca Quran itu untuk difahami dan diamalkan dan kemudian diwujudkan dalam kehidupannya itu. Ini para sahabat Nabi. Maka masya Allah kehidupan mereka para sahabat Rasulullah SAW. Maka mereka mengatakan, fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Kami mempelajari Al-Qur'an dan ilmunya dan amalnya semuanya. Kami pelajari Al-Qur'an itu ilmu dan amalnya. Sehingga bukan sekedar untuk hiasan-hiasan bibir, keindahan lisan, tetapi dipelajari untuk memang targetnya itu diamalkan. Nah, inilah hadza nau min tiyamina tilawah walladzi alai madarus sa'adah wasyaqawah. Jenis tilawah yang kedua inilah porosnya kebahagiaan dan kebinasaan. Dia betul-betul mewujudkan tilawah ini hukmi, dia betul-betul memahami Quran kemudian diikuti, itulah poros kebahagiaan. Atau kalau dia tinggalkan itu poros kesengsaraan. Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 123, Allah katakan, fa imma yatiyannakum min huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuru yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika nazzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wala adzabul akhirah ashaddu wa abqa. Allah katakan, barang siapa yang telah kedatang dan apabila telah datang dariku kepada kalian petunjuk, apabila telah datang petunjuk kepada kalian dariku dari Allah Ta'ala, barang siapa yang mengikuti petunjuk maka dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Dia tidak akan sesat, tidak akan celaka. Ini jaminan Allah Ta'ala. Mengikuti Quran, dia tidak akan sesat jalannya, tidak akan celaka hidupnya, dia akan lurus, dia akan bahagia. Ini jaminan dari Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim yang tahu tentang isi hati manusia. Tapi orang yang mereka memang tidak punya iman, hatinya tidak beriman, atau bodoh, atau ketutup dunia, atau gila jabatan dan kekuasaan, tidak peduli dengan Quran. Hidupnya ruwet, ruwet, ruwet, hidupnya ruwet. Sehingga ini karena mereka adalah mengekor kepada hawa nafsu, dililit oleh yakni hawa nafsunya mereka. Maka dikatakan Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri," barang siapa yang dia berpaling dari petunjukku, "fa innalau ma'isatun dhanka." Mereka akan ada dalam kehidupan yang sempit. Mereka akan betul-betul jiwanya sempit walaupun dunianya kaya raya, mewah, megah. Tapi kalau hatinya itu enggak nyantol dengan Allah, hatinya diperbudak oleh dunia, hatinya itu diseret oleh hawa nafsu, enggak ada pengekor hawa nafsu itu yang puas, enggak ada. Orang yang ikut hawa nafsu puas, enggak ada. Pezina, walaupun semalam bisa berzina dengan 100 perempuan, oh enggak akan puas. Enggak akan puas. Karena memang sifat mengekor hawa nafsu itu tidak akan, hawa nafsu tidak akan memberikan kepuasan. Orang yang menikmati hawa nafsu itu kayak nenggak air laut. Tambah nyecep dia, tambah dalam dia, tambah enggak puas dia, tambah ya ini enggak karuan. Maka orang-orang barat kafir kalau mengikuti yang mengikuti kepuasan nafsunya, dia action dalam segala perkaranya itu karena enggak ada kepuasan itu terus sampai sedalam-dalamnya, sampai gila nih, ini tampilannya ini menjijikan. Karena memang hawa nafsu enggak ada kepuasannya. Dan membuat hidupnya itu semakin sempit, sesek, sumpek. Tidak kelonggaran, enggak ada pelepas masalah, enggak ada. Beda dengan orang mukmin. Untuk ngeloskan masalah itu ada los, diangkat ke langit, diserahkan kepada Allah Ta'ala. Sehingga beban itu ibaratnya itu semeleh. Langsung semeleh. Pikirannya semeleh, jiwanya semeleh, tenang, tenteram, diloskan kepada Allah Ta'ala. Itu kalau dia betul-betul memiliki iman, yakin kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau tidak punya Allah, buntek kemana dia akan ngeloskan masalah. Sehingga yang setruk, yang kemudian dia pecah kepalanya, yang dia punya jiwa namanya gila. Karena dia tidak bisa menahan permasalahan yang dihadapinya itu. Dia akan sesat, dia akan binasa. Itu di dunianya itu begitu. Rusak-rusakan, kemudian gak karuan. Tapi di akhiratnya tambah lagi. Wa nasuru yaumal qiyamati a'ma. Allah akan himpun di akhirat sebagai orang buta. Kenapa buta? Jazaan wifaqah. Balasan sesuai dengan perbuatannya. Di dunia, orang-orang yang mereka berpaling dari Quran itu dikatakan Allah itu tuli, budak, kemudian bisu, kemudian buta. Sebagaimana di dunia dia buta terhadap agama, gak mau melek tentang agama, maka di akhirat pun dia juga, ya ini dibuat Allah buta, padahal suasana sangat menuntut dia, itu melihat keadaan yang ada. Lalu dia katakan, ya Rabb, kenapa engkau impun kami dalam keadaan buta, sedangkan kami dulu ada melihat, qal kadali ka'atat ka'ayatuna fa'nasita. Demikian itu karena dulu kamu telah kedatangan ayat-ayat kami, kemudian kalian pun lupakan, maka dari ini Allah melupakan kalian. Wa kadzalika al-yawma tunsa, hari ini kamu dilupakan oleh Allah Ta'ala. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi. Itulah balasan kami, itulah balasan yang kami berikan kepada orang yang mereka asrafa melampaui batas dan tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Walang adzabul akhirah asyaddu wa abqa, dan sungguh azab akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. Sehingga ayat ini menjelaskan bagaimana ini orang-orang mereka berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Hidup mereka itu kata Allah ulaika kal an'am, kayak binatang yang buas ya buas, yang pelampiasa syahwat ya pelampiasa syahwat. Kemudian pokoknya bagaimana binatang macam-macam karakternya itu, manusia kayak binatang yang tidak punya akal. Sehingga kalau Allah ngelehkan orang kafir yang tidak mengikuti bimbingan Allah Ta'ala itu, afalayakilun, apa mereka itu enggak berotak, di mana otaknya itu kata orang bilang, ini di mana otaknya itu orang Jawa, sehingga mereka betul-betul dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Samurah bin Jundub, Nabi pernah yaitu dalam mimpinya itu diajak oleh dua orang jalan-jalan, lalu melihat di antaranya pemandangan seorang yang mereka itu berbaring, yang satu berdiri bawa batu, kemudian dia dipecah kepalanya itu, batunya gelinding, kepalanya pecah, kemudian orang ini ikuti batu gelinding tadi diambil lagi, datang ke orang tadi, kepalanya sudah utuh lagi, dipecah lagi. Dia itu dikatakan diantaranya, fang talakna hatta atayna ala muttaji' wa idza akhar qa'imun alai bi sakhrah wa idza huwa yahwi bi sakhrah li ra'si fa yaslughu ra'sahu fa yadhahu al hajaru hauna fa yatba'u al hajar fa ya'khudahu fala yarji'u ila ar rajul hatta yasiha ra'su kama kana thumma ya'udu alaihi fa'alu bihi mislu ma fa'al bihi al-marra al-ula. Nabi katakan, aku dibawa oleh seorang, yaitu dilihatkan pemandangan ada orang terlentang, di sampingnya ada yang berdiri, membawa batu, kepalanya dipecah, kepalanya remuk, batu yang gelinding, diikuti batunya diambil, dia kembali, kepalanya itu sudah utuh lagi, kemudian dipecah lagi sebagaimana yang perbuatan yang pertama, terus begitu. Kata Nabi, subhanallah mahada, subhanallah apaan ini? Apaan ini? Lalu orang itu pun menerangkan, setelah mengajak jalan-jalan lagi, lihat lagi pemandangan lain, pemandangan lain, pemandangan lain. Kemudian diterangkan siapa mereka itu. Mereka ini kata malaikat yang bawahnya, fawwa rajul ya'khudul qur'ana fayarfudhuhu wa yanamu al-ani salah al-maktubah. Mereka orang yang membaca Qur'an, tetapi mereka itu tidak mengambil hukumnya, tidak melaksanakan ajarannya, kemudian tidur malam, tidak sholat, wajib, sehingga ini adalah meninggalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Kemudian, Nabi ketika menyemangati kita di Haji Wada untuk berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, Nabi sabdakan, inna syaitana qad ya'isa ayyu ayyubada fi ardikum, walakin radhiya ayyu ta'afima siwa dhalik. Syaitan sudah ini putus asa untuk disembah di negeri kalian ini. Tapi syaitan itu ridha ditaati dalam perkara yang lainnya. Kemudian ini sehingga terjadi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya beliau mengatakan, Ini taraktu fikum ma in tamassaktum bi falan tadillu abadan kitaballahu sunnatan nabi. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian selama kalian berpegang teguh dengannya, tidak akan pernah sesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Ini adalah apa yang dikatakan Allah taala. Kemudian orang yang belajar Quran suasananya kata Nabi, Al-Quranu hujjatun lak au alik. Al-Quran itu menjadi pembela Anda atau menjadi penghujat Anda. Kapan Quran menjadi pembela kita? Kalau kita baca, kita pelajari, kita fahami, kita amalkan, kita dakwakan, Quran menjadi hujjatun lak, menjadi senjata buat Anda untuk membela Anda. Tapi kalau enggak, menjadi alik, menjadi menghujat Anda, menyengsarakan Anda. Sehingga juga dikatakan Al-Quran syafi'un musyaffa, faman ja'alau amamahu qadahu ilal jannah, waman ja'ala khalfa dhahri saqau ilal nar. Al-Quran itu adalah syafi' musyaffa, yaitu pemberi syafaat. Barang siapa menjadikan Quran itu di depannya, artinya memimpin dia, maka orang yang mereka itu menjadikan Quran di depannya, itu dia ikut Quran, maksudnya itu mengikuti Quran, derek tuntunan Quran, maka Quran akan nuntun dia ke surga. Tapi kalau Quran itu diletakkan di belakang punggungnya, maka Quran akan menuntun dia ke neraka. Ini adalah sikap pada Al-Quranul Karim. Sehingga orang yang mereka ingin betul-betul mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, pembelaan Al-Quran di akhirat kelak, hendaknya betul-betul dia yaitu berada di belakang Quran, ngikuti Quran, kemana Quran mengarahkan dalam kehidupan kita. Beliau mengatakan, ibadallah, wahai hamba Allah, hadza kitabullah yutla baina aydikum wa yusma. Inilah kitab Allah. Dibacakan di tengah-tengah kalian, di hadapan kalian, dan diperdengarkan. Wa wal Qur'anul ladzi law unsila ala jabalin law ra'aitahu khasyan mutasaddian. Quran yang Quran ini kalau diturunkan ke gunung itu, Anda akan lihat gunungnya itu akan hancur berantakan karena takut kepada Allah taala. Wa ma hadza. Ada dan bersama ini fala udhunun tasma wala ainun tatma wala qalbun yakhsha wala imtithalun lil Qur'an fayurja bi ayasfa qulubun khalat minat taqwa faya kharabun balqa. Tapi Quran yang Allah turunkan kepada gunung itu bisa menghancurkan gunung karena takut kepada Allah. Ternyata telinga-telinga mendengarkan Quran, telinga-telinga tidak mau mendengarkan Quran. Mata tidak bisa menetes ketika mendengar Quran, meneteskan air mata. Mata tidak meneteskan air mata saat mendengar Quran. Hati tidak bisa khusyuk mengikuti Al-Quran, takut karena ajaran Quran. Tidak melaksanakan isi kandungan Quran yang diharapkan akan bisa memberikan syafaat kelak di akhirat. Hatinya kosong dari takwa. Maka dia pun yaitu tenggelam dalam zulmatuz dzunub. Dia tenggelam dalam gelapnya dosa. La tubsir wa la tasma, tidak melihat dan tidak mendengar lagi. Sehingga dia hatinya itu hati yang lebih keras dibandingkan dengan batu, kayak batu atau bahkan lebih keras dibandingkan batu. Hatinya itu membatu kal hijarah aw asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu. Ramadan ini saat kita untuk kembali ngeces diri kita, bagaimana kita semakin dekat dengan Quran, kemudian bagaimana kita menghidupkan ini hidup kita dengan Al-Quran ini. Sehingga diantaranya pesan Ibnu Mas'ud, yang bagli qari'il Quran ayyurafa bilailihi idhan nasu yanamun wa binahari idhan nasu yuftirun wa bibukaihi idhan nasu yadhakun wa biwaraihi idhan nasu yakhlitun wa bisamti idhan nasu yakhudun wa bikhushui idhan nasu yakhtalun wa bikhusni idhan nasu yafrahun. Kata Ibn Mas'ud, pesan kepada kita alul Quran, selayaknya bagi pembaca Quran, qari'ul Quran, papa pembawa Quran, penghafal Quran, dia lebih mengenal dengan malamnya, yaitu menghidupkan malamnya ketika manusia tidur. Dia lebih mengenal dengan siangnya berpuasa ketika manusia mereka itu berbuka. Dia menangis ketika manusia itu dia tertawa. Dia bersikap warok, hati-hati ketika manusia itu asal-asalan saja corak-caruk dalam meraup ini harta. Dia banyak diamnya ketika manusia itu banyak cerewetnya bicara obrolan tanpa manfaat. Dia banyak khusyuknya ketika manusia itu mereka kosong dari kekhusukan. Dan dia nampak kesedihannya ketika manusia bergembira dengan dunia mereka. Ini adalah pesan Ibnu Mas'ud berkaitan dengan ini kita yang membaca Quran. Maka kata Sausaimin Ikhwani, ikhfadul Quran qabla fawatil imkan. Hafalkan Quran, baca Quran, pahami Quran, jaga Al-Quran sebelum kehilangan kesempatan untuk yaitu menjaga, memahami, membaca, mengamalkan Al-Quran. Dan wa'lamu annahu syahidun lakum aw alaikum, dan ingatlah Quran itu akan menjadi saksi membela kalian atau bahkan saksi untuk menghujat yakni kalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tutur yang pandai bersyukur dengan nikmat Quran, berinteraksi dengan nikmat Quran. Jangan sampai kita nanti nyesel dan kemudian seperti yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, dan hari ketika orang yang zalim yang tidak mengamalkan Quran itu dia menggigit tangannya, bukan jemarinya aja tapi tangannya dicokot semuanya itu karena saking menyesalnya. Apa itu katanya? Yaqul ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduh-aduhai celakanya aku. Alangkah sayangnya aku dulu itu mengikuti Rasul, mengikuti jalannya Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulan khalila. Aduhai, seandainya aku tidak menjadikan si fulan menjadi teman dekatku. Laqad adallani ani dzikri ba'da ijani. Dia telah menyesatkanku dari petunjuk, yakni setelah petunjuk itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan syaitan itu betul-betul yaitu merendam, membuat manusia terhina dengan penyesatan setan. Dan Nabi pernah mengeluhkan tentang kaumnya, wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura, wa ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Qur'an ini sebagai barang yang mahjura, yang dijauh, yang diboikot. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang dikeluhkan oleh Nabi karena memboikot Al-Quran dengan tidak membacanya, dengan tidak memahaminya, dengan tidak mengamalkannya, dengan tidak berhukum dengannya, dengan tidak berubah dengan Quran. Ini termasuk memboikot Al-Quranul Karim. Kemudian beliau berdoa, Allahumma rzuqna tilawata kitabika haqqa tilawati. Ya Allah, berikan kepada aku rezeki tilawah Quran dengan sebenar-benar tilawah. Waj'alna mimman nala bi al-fala wa sa'ada. Jadikan kami di antara orang yang meraih kebahagiaan di dunia ini dan di akhiratnya. Allahumma rzuqna iqamata lafzi wa ma'na. Ya Allah, berikan rezeki kepada aku orang yang menegakkan lafad-lafad Quran dan maknanya. Wa khifdha hududih wa ri'ayati hurmati, dan menjaga hukum-hukumnya, batasan-batasannya. Allahumma ja'alna minar rasikhina fil ilmi al-mu'minina bihukmi. Ya Allah, jadikan aku di antara orang yang kokoh ilmunya dari kalangan kaum mukminin yang berilmu benar tentang Al-Qur'an dengan muhkamnya, mustasabihatnya, membenarkan khabar tasdikan bi akhbari wa tanfidan li ahkami, membenarkan khabarnya, melaksanakan hukum-hukumnya. Waghfir lana wa li walidaina wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah kami, untuk kedua orang tua kami, seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu ya Allah ya arhamar rahimin, wa zat yang paling penyayang kepada para hamba-Nya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk berdoa, mengenai kesempatan doa sebelum berbuka puasa.